Seperti itu lukisan lalu, ku gamit kau dekat kasih. Perkebunan itu sunyi di hamparan kuning sana. Selagi musim memetik usai, kulihat kau berjalan mesra mendekat. Sepoi angin kering, kembang-kembang jagung menebar kenangan. Mengawang lamunanku terngiang tawamu. Baju putih suci pengantin.